إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih membaca keterangan Asy-Syarih rahimahullah terkait dengan jenis tauhid yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yani ifradullah ta'ala fi af'alihi, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Terakhir kita sudah membaca hadis Ibnu Umar, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. Kata beliau rahimahullah, وهذا النوع هو توحيد الله بفعله تعالى أي إفراد الله تعالى وأنه واحد بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله تعالى التي يجب أن يفرض بها وحده لا شريك له. Jenis ini yakni tauhid atau pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, yakni ifradullah taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mana mengesakan yakni ya tidak menjadikan baginya tandingan ataupun sekutu. Wa annahu wahidun bi af'alihi. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi tidak ada yang menjadi tandingannya, tidak pula dalam hal ini ada yang menjadi sekutunya ataupun membantunya di dalam perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi, seperti dalam hal penciptaan ya, makhluk-makhluknya. Tidak ada ya yang mampu berbuat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala butuh untuk adanya sekutu. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala membutuhkan adanya pembantu. War rizqi, demikian juga di dalam permasalahan rizki, pengaturan rizki. Ya. Dalam memberi, menahan, semuanya Allah Subhanahu wa taala maha esa di dalam perbuatannya ini. Wal ihya'i, demikian pula di dalam menghidupkan makhluk-makhluknya. Wal imatati, demikian juga di dalam mematikan makhluk-makhluknya. Wa ghairi dzalika min af'alihi ta'ala, dan hal-hal yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, allati yajibu an yufrada biha wahdahu la syarika lah, yang wajib untuk Allah Subhanahu wa ta'ala diesakan di dalam perbuatan-perbuatannya tersebut. Wahdahu, hanya dia semata ya yang berbuat dengan perbuatan-perbuatannya tersebut tidak ada yang menjadi sekutu, tidak pula menjadi tandingan ataupun membantu Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tadi. La syarikalah, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Wahdahu ini taukid untuk isbat, sedangkan la syarikalah ini taukid untuk an-nafi. Kemudian والدليل على أن الكفار مكرون بهذا النوع. Dan dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kufar, ini yang dimaksud orang-orang kufar Quraisy, مكرون بهذا النوع, mereka mengakui jenis tauhid ini, yaitu tauhid ar-rububiyyah. قوله تعالى, yani firman Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard, katakan wahai nabi, yani katakan kepada mereka orang-orang musyrik itu, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari atas, baik itu berupa hujan ataupun yang lainnya, wal ard, dan dari bumi, baik itu tumbuhan, barang tambang ataupun jenis-jenis rezeki yang lainnya. أي من الذي ينزل من السماء وهو السحاب ماء المطر, maknanya yakni siapakah zat yang menurunkan minas sama, dari atas, wahwa as-sahab, jadi yang dimaksud adalah as-sahab, awan, siapa yang telah menurunkan dari awan itu ma al-matar, air hujan tadi, fayashukul ardu syaqqan biqudratihi wa masyiatihi, yang dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, membelah bumi dengan kudrah, ya, dengan kekuasaan, wa masyiatihi, dan dengan kehendaknya, fa yakhruju minha anwa'ut thimani wal at'imati wal khairati ma Allahu bihi alim, sehingga keluar darinya, dari bumi ini, anwa'us thimar, berbagai jenis buah-buahan, wal at'imah, dan berbagai jenis makanan, wal khairat, dan segala bentuk kebaikan, mallahu bihi alim, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di mana semua itu adalah sebagai rizki bagi hamba-hambanya, bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amman yamliku as-sam'a wal absar, ay alladhi huwa wahabakum hadhihi al-quwwati as-sami'ah wal quwwati al-basirah. Pada firman Allah, amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapakah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, ya, pendengaran dan penglihatan, ai yani alladhi wahabakum hadhihi al-quwwata as-sami'ah wal quwwata al-basirah, yani siapa zat yang telah mengaruniai kalian kekuatan pendengaran dan kekuatan penglihatan. Walau syaa la dhahaba biha wala salabakum iyyaha, seandainya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menginginkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dan mencabut kekuatan pendengaran dan penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian. Menunjukkan sekali lagi bahwa kemampuan kita untuk bisa melihat, demikian juga bisa mendengar, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kemudian wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa pula zat yang telah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Ay biqudratihi al-'azimah wa minnatihi al-'amimah, yakni dengan kekuasaannya yang agung dan dengan karunia-Nya yang menyeluruh. Li'annahu 'ala kulli syai'in qadir. Dikarenakan sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang terhadap segala sesuatu maha mampu untuk melakukannya. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, tafsir Taitsir Karimi Rahman, di antara permisalan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati, Al-Imam As-Sa'di mencontohkan ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan, ya, dari biji-bijian. Ya, biji-bijian itu sesuatu yang mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan darinya menjadi makhluk yang hidup. Kemudian dicontohkan pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ini at-tuyur, ya, berbagai jenis burung dari baydah, dari telurnya. Jadi mana telur ini sesuatu yang mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan darinya, ya, sesuatu yang hidup. Demikian juga, ya, kalau tadi yang sifatnya hissi bisa terlihat, sekarang yang maknawi beliau contohkan, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala yakni memunculkan, ya, hambanya yang beriman, ya, setelah sebelumnya dia tenggelam di dalam kekufuran. Bagaimana kita ketahui, ya, seorang yang dalam keadaan kufur maka dia mati hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan wahyunya, ya, sehingga menjadi hidup hatinya, ya, dan menjadi terang jiwanya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya, beliau katakan, dan sebaliknya. Jadi dari contoh-contoh tadi tinggal dibalik, ya. Ini yang beliau sebutkan di dalam tafsirnya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa burung itu mengeluarkan telurnya, dan demikian pula, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati-hati hambanya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan seorang yang sebelumnya diketahui sebagai orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, kemudian menyimpang bahkan sampai bertingkatan kufur, menjadi mati hatinya. Semua itu menunjukkan pentingnya untuk kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana demikian sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh di dalam ilmu mereka terhadap syariat ini, dengan kekokohan ilmu mereka menjadikan mereka justru memiliki rasa takut yang demikian besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Demikian pula apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbaiknya makhluk secara mutlak, dan hamba yang paling benar-benar merealisasikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik. Demikian keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan yang ada ini, ai man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi wa huwa al mutasarriful hakim alladhi la mu'aqqiba li hukmihi. Yani siapakah zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala dan dari pengaturannya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dialah zat yang melindungi segala sesuatu, wa la yujaru alaih, dan yang tidak butuh adanya pihak-pihak yang melindunginya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha perkasa. Wa huwa al-mutasarrif al-hakim, dialah zat yang maha melakukan tindakan di dalam kerajaannya, di mana semua kita makhluk yang ada ini milik Allah, tunduk patuh di bawah pengaturannya. Ay al-hakim, dialah al-hakim, zat yang menetapkan hukum, aturan, dan mengadili ya hamba-hambanya. Alladzi la mu'aqqiba li hukmih, di mana tidak ada pihak manapun yang akan bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Hakim, yang menetapkan aturan yang penuh dengan hikmah, tidak ada satupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya kauniyah ataupun syar'iyah, yang lepas dari hikmahnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'al, tidaklah dimintai pertanggungjawaban dari apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Wa hum yus'alun, justru merekalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Fa sayaquluna Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang jawaban orang-orang musyrikin, ya, jika mereka ditanya siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka, siapa yang memberikan pendengaran, penglihatan kepada mereka, siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati, sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup, yang mengatur seluruh urusan yang ada. Allah Subhanahu wa taala beritakan, mesti mereka akan mengatakan Allah. Ai hum ya'lamuna dzalika wa ya'tarifuna bih. Mereka mengetahui ini dan mereka betul-betul mengakuinya. Menunjukkan sekali lagi bahwa orang-orang musyrikin yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam itu diutus di tengah kaumnya tersebut, orang-orang yang benar-benar yakni meyakini, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Dari sini kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana para nabi yang sebelumnya, ya, mereka diutus bukan untuk mendakwahi umatnya, mengajak kepada tauhid rububiyah, ya, tetapi mentakrir umatnya dengan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah untuk mengilzam mereka, memaksa mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha esa, di dalam uluhiyahnya. Jadi untuk diketahui sekali lagi bahwa para rasul tidak diutus untuk mendakwahkan tauhid rububiyah. Karena mereka, yakni orang-orang yang didakwahi oleh para rasul tersebut sudah mengakui yang demikian. Ya. Ini saya ulangi ya. Dikarenakan muncul ya dari sebagian manusia ucapan bahwa para rasul diutus untuk mendakwahkan tauhid rububiyah. Semisal ucapan yang demikian muncul dari ya, contohnya lagi Yahya Al-Hajuri. Ya. Jadi ini di antara sekian banyak kekacauan hadzal rajul, yakni tidak memahami apa hakikat dakwah para nabi dan para rasul. Sehingga dia punya kesimpulan ayat-ayat yang semisal ini menurutnya itu sebagai keterangan atau dalil yang menunjukkan bahwa para rasul ya, secara khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendakwahi umatnya kepada tauhid rububiyah. Ini kekeliruan ya yang fatal. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana kekacauan orang tersebut sehingga tidak bisa memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya yang semestinya, yakni dengan mengikuti pemahaman as-salafus salih. Belum lagi dari kelancangannya ya dan pelecehannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah salah di dalam wasail dakwah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam disalahkan di dalam cara berdakwah, terus siapa yang benar cara dakwahnya? Ya. Demikian pula pelecehannya terhadap Nabi Musa ataupun para anbiya yang lainnya termasuk para sahabat. Ya, generasi terbaik dari umat ini yang dikatakan bahwa muncul bid'ah di tengah mereka. Sebagian di antara mereka berpemahaman murji'ah. Celaan-celaan terhadap generasi terbaik umat ini yang muncul dari lisannya yang lancang. Belum lagi kekotoran-kotoran dari lidahnya yang dengan mudah mengatakan kencingi, kencingi dan semisalnya. Dan yang demikian membekas dan berpengaruh terhadap orang-orang yang belajar padanya. Sehingga begitu mudah mereka mencerca orang-orang yang dianggap berseberangan dengan mereka. Di sini pentingnya sekali lagi untuk kita semua senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya dan jalan untuk mendapatkan petunjuk. Ya, salah satunya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita murabbi yang betul-betul mentarbiyah kita di atas manhaj as-salaf. Kemudian fakul afala tattakun. Pada akhir dari ayat ini Allah menyatakan fakul, maka katakan kepada mereka afala tattakun. Tidakkah kalian mau takut? Ai afala takhafuna minhu an ta'budu ma'ahu ghairahu bi ara'ikum wa jahlikum. Yani apakah kalian tidak merasa takut? Kalian sudah mengetahui tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam semua yang kalian akui tersebut, kemudian kalian mengibadahi selainnya bersama dengan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ara'ikum wa jahlikum, dengan mengandalkan kepada pikiran-pikiran kalian dan kebodohan kalian. Wal ayatu bima'na hadhihi al-ayah katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini sangat banyak. Famin dzalika qauluhu ta'ala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan wahai Nabi, milik siapakah bumi ini serta siapa saja yang ada di dalamnya? Milik siapa? In kuntum ta'lamun, jika kalian memang mengetahui. Sayaquluna lillah, niscaya mereka akan menjawab milik Allah. Menunjukkan mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Ya, karena di antara cakupan makna dari ar-rububiyah adalah al-milk, kepemilikan. Yani semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kul afala tadhakkarun. Katakan wahai Nabi, tidakkah kalian mau mengingat? Tidakkah kalian mau menyadari? Kul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan pula, siapakah Rabb seluruh langit yang 7 lapis? Dan siapakah Rabb arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Niscaya mereka akan menjawab bahwa semua itu adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit yang 7 lapis, demikian juga arsy yang agung. Kul afala tattakun. Katakan wahai Nabi kepada mereka, afala tattakun, tidakkah kalian mau merasa takut? Kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, kul fa anna tusharun. Demikian pula tanyakan kepada mereka, siapakah zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, yang dia yang melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi? In kuntum ta'lamun, jika kalian memang mengetahui. Sayaquluna lillah, maka mereka pun menjawab bahwa itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Qul fa anna tusharun. Katakan wahai Nabi, bagaimana kalian ini bisa tersihir? Yani kalian mengakui semua itu, lantas kalian justru mengagung-agungkan, mendekatkan diri kepada yang selainnya, yani yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ayat. Wallahu ta'ala yahtajju bi fi ayatin katsirah min kitabihi 'ala al-kuffari bima aqarru bihi wa 'alimuhu in tauhidir rububiyyah 'ala ma jahaduhu wa ankaruhu min tauhidil uluhiyyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berhujjah dalam sekian banyak ayatnya di dalam kitabnya terhadap orang-orang kufar dengan apa yang telah mereka akui dan mereka ketahui dari tauhid ar-rububiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengannya untuk mengilzam mereka, memaksa mereka agar mengakui apa yang mereka tentang dan mereka ingkari, yakni tauhid al-uluhiyah. Jadi dengan ayat-ayat itu wa Allah Subhanahu wa taala mengilzam, memaksa mereka untuk mengakui tauhid yang mereka ingkari. Ini tauhid al-uluhiyah dengan yakni apa yang mereka akui dari tauhid ar-rububiyah. Sehingga diistilahkan oleh para ulama bahwa tauhid ar-rububiyah, ya, tauhid ar-rububiyah multazimun litauhid al-uluhiyah, pengakuan terhadap tauhid rububiyah mengilzam berkonsekuensi pengakuan terhadap tauhid al-uluhiyah. Kata beliau selanjutnya, li'anna tauhid ar-rububiyah huwa dalilul awdah wal burhanul a'zam ala tauhid al-uluhiyah. Dikarenakan tauhid rububiyah merupakan dalil yang paling jelas dan bukti yang paling agung yang menunjukkan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah merupakan dalil yang paling jelas dan bukti yang paling agung yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam haknya untuk diibadahi. Kama qala ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai sekalian manusia. Seruan Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Wahai sekalian manusia. Bahkan tafsir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Bahwa an-nas di sini mencakup di dalamnya bangsa jin dan bangsa manusia. U'budu rabbakum. Sembahlah oleh kalian semua Rabb kalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan u'budu ilahakum atau ma'budakum. Sembahlah oleh kalian sesembahan kalian. Allah tidak menyatakan demikian. Tetapi Allah mengatakan u'budu rabbakum. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Tentu mereka bangsa Arab. Ya, yang mereka adalah orang-orang yang fasih. Dengan lisan mereka dan paham. Dengan dilalah makna yang ada pada lafad-lafad tersebut. Ya, mereka dengan ayat yang semisal ini bagaikan ditampar. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Sembahlah oleh kalian zat yang telah menciptakan, ya, memberi rizki, mengatur segala urusan kalian, yang memiliki kalian. Disadarkan bahwa yang tidak mampu untuk melakukan itu, jangan kalian sembah. Ya, kemudian Allah mengingatkan, alladzi khalaqakum. Zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattakun, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattakun. Mudah-mudahan ini dengan kalian betul-betul beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya Allah menyatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'. Dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Dan langit sebagai bangunan yang menatapi kalian. Wa anzara minas sama'i ma'a. Dan dia pula yang telah menurunkan air. Yani hujan dari atas. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang kemudian dengan air yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan berbagai jenis buah-buahan dari bumi ini. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adanya tandingan-tandingan. Jadi dalam peribadatan kepadanya. Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kalian tahu. Bahwa tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Ini juga pendalilan dengan tauhid ar-rububiyah untuk mengilzam mereka yang mengakui ini agar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Ay wa antum ta'lamun, yakni dalam keadaan kalian tahu. Annallaha ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbirul kamil min kulli wajhin. Kalian tahu bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemberi rizki, dan pengatur semua yang ada ini. Al-kamilu min kulli wajhin. Zat yang maha sempurna dari segala sisinya, tidak ada kekurangan padanya. Wahdahu la syarikalah. Yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna ghairahu minal andadi wal asnami la tumathiluhu bi wajhin minal wujuh. Sementara yang selain Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai tandingan-tandingan, wal asnam, dan patung-patung, la tumathiluhu, tidaklah menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala bi wajhin minal wujuh, pada satu sisi pun patung, ya, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Bahkan keberadaan patung itu sendiri dibuat. Ya, betapa bodohnya mereka para penyembah itu. Ya, menyembah-nyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula membahayakan orang-orang yang tidak mau menyembahnya. Jadi apa yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin tidaklah menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala atau tidaklah semisal dengannya pada satu sisi pun. Fa'idha alimtum. Jika kalian telah mengetahui. Annallaha ta'ala huwal munfaridu bidhalika kullih. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ma'esa. Di dalam semua itu. Yang dalam penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan terhadap alam semesta ini. Fa'afriduhu bil'ibadati wahdahu la syarikalah. Maka hendaknya kalian esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan peribadatan-peribadatan kalian. Di mana tidak ada sesuatu pun yang menjadi sekutu baginya. Li'annahu wal mustahiku laha duna man siwah. Dikarenakan dialah ya, pemilik hak untuk diibadahi. Dan tidak ada selain yang memiliki hak untuk diibadahi. Siapapun entah itu malaikat, para nabi, para wali, dan yang selainnya. Tidak ada yang memiliki hak untuk diibadahi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk dituju dengan segala bentuk peribadatan. Waqad qala Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kalimatan azimah fi ma'na ma taqaddam. Dan sungguh Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala telah mengucapkan suatu kalimat yang agung yang menjelaskan makna dari keterangan yang telah lalu. Wahia qauluhu, yani pada perkataan beliau, idza kana Allahu wahidan fi af'alihi fawahhidhu fi af'alika. Jika kalian telah mengetahui bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa dalam perbuatan-perbuatannya. Jika kalian telah mengimani bahwa tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah di dalam penciptaan, pengaturan alam semesta dan kepemilikan terhadap alam semesta ini. Fawahhidhu fi af'alik. Maka hendaknya kalian esakan dia fi af'alika, pada perbuatan-perbuatanmu. Yani semua bentuk peribadatan yang kalian lakukan hendaknya tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan sesuatu pun sebagai tandingan ataupun sekutu baginya. Ya, sebagaimana kalian sudah mengetahui bahwa tidak ada yang menjadi sekutu ataupun tandingan bagi Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Ini kalimat yang ringkas, ya, tetapi memiliki kandungan yang sangat dalam. Idza kana Allahu wahidan fi af'alik fawahhidhu fi af'alika. Idza kana Allahu wahidan fi af'ali, ini tauhid ar-rububiyah, fawahhidhu fi af'alika, ini tauhid al-uluhiyah. Ai idza kana Allahu ta'ala wahidan bila syakin fi af'alihi kal khalqi war rizqi wa ghairi dzalika wa tayaqqanta dzalika wa aqrarta bih fawahhidhu ai ij'alhu wahidan la syarika lah fi af'alika ayyuhal insan. Makna dari kalimat beliau, bahwa jika Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa, ya, tanpa keraguan sedikit pun, yakni fi af'alihi, pada perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberikan rizki, dan yang lainnya, dan engkau meyakini yang demikian, dan engkau mengakuinya, fawahhidhu, maka esakanlah dia. Ay, ij'alhu wahidan la syarikalah fi af'alika. Yani, jadikan dia Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Jadikan dia tujuan fi af'alika dalam semua perbuatan peribadatanmu. Ya, baik peribadatan yang zahir, ya, salat, berhaji, ya, zakat, ataupun peribadatan-peribadatan yang batin. Tasawuf, harapan, takut, tawakal, raghbah, rahbah. Semuanya hanya ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal insan, wahai manusia. Disebutkan di sini kaddu'ai. Seperti berdoa. Ini ibadah. Ya, bahkan sepakat seluruh umat, bukan hanya yang mukminnya, bukan hanya yang muslimnya, hatta orang-orang kufar meyakini kalau yang namanya doa itu ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh doa ini ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, demikian juga salat. Perkara yang diakui ini adalah ibadah, sehingga tidak boleh ditujukan salat untuk tujuan selain Allah, untuk mencari kekayaan atau untuk mencari kekebalan atau hal-hal yang lainnya. Wal khaufi, demikian pula rasa takut. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan hal-hal yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Li'annahu huwal mustahiqqu laha, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lah al mustahiq, pemilik hak dari ibadah-ibadah tersebut. Wa ghairuhu la yastahiqqu syai'an minha, adapun yang selainnya, ya, secara umum semua makhluk Allah Subhanahu wa taala la yastahiqqu syai'an minha, tidak memiliki hak sedikit pun dari ibadah-ibadah tadi. Tidak boleh doa ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Fa subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dipersekutukan oleh yakni mereka orang-orang musyrikin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembacaan dari keterangan yang pertama dari jenis tauhid, yakni tauhid ar-rububiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.